Inilah jembatan Siratal Mustaqim, jembatan yang menghubungkan antar surga dan neraka. Jika amal kita baik, maka dengan santai dan cepat kita akan mudah untuk melewati dan masuk surga. Tapi jika sebaliknya kelakuan kita buruk di dunia, hingga kita lalai kepada Allah, maka kita akan terpleset dan jatuh. Pasti itu, saudara. Inilah hadis-hadis itu, saudara. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Semua manusia akan melewatinya sesuai dengan amalan mereka. Ada yang terjatuh ke neraka, ada yang melewatinya dengan cepat, dan ada yang melewatinya dengan lambat. Datang penamaan dengan As-Sirat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, maka dibuatlah As-Sirat di atas Jahannam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share biar tidak ketinggalan video baru kami. Dan tanpa Anda sadari, Anda juga ikut berdakwah menyebarkan agama Islam di saat Anda meng-share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Inilah jembatan Siratal Mustaqim. Di jembatan inilah kita semua umat Islam akan melewatinya. Sungguh sangat mengerikan, saudara. Di jembatan inilah satu persatu kita akan melewati, tergantung amal baik kita. Jika kita semasa hidup tidak pernah berbuat baik, maka kita akan jatuh. Tapi jika sebaliknya, amal kita baik di dunia, kita akan santai dan cepat untuk melewati jembatan ini ke surga. Disitulah tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal baik kita sendiri. Omong kosong jika dosa-dosa kita sudah ada yang menebus, saudara. Allah itu maha penyayang bagi hambanya. Dan kata siapa Allah tidak sayang kita? Mungkin selama ini kita yang tidak sayang kepada Allah. Banyak orang yang bilang, Tuhanmu tidak sayang kamu, buktinya kamu disiapin neraka. Dasar bodoh orang yang bilang seperti itu. Allah itu sayang sama kita. Kalau tidak sayang, kenapa dia memperingati kita melalui utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang seperti ini. Dan siapa yang patuh akan perintahnya, maka surgalah tempatnya. Tapi jika dia tidak patuh dan membelot, maka nerakalah tempatnya, kekal dan abadi, tanpa ditanya, langsung dijeburkan ke neraka, saudara. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk bertobat kepada Allah, untuk melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, supaya kelak kita digampangkan untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim ini, saudara. Hanya amal ibadah kita yang bisa menyelamatkan kita sendiri, bukan orang lain, melainkan hanya kita sendiri. Hanya kita sendiri, saudara. Hahaha. Hanya kita sendiri, saudara. Hanya amal baik kita, hanya amal ibadah kita, saudara. Jika kita orang yang berpikir, pastilah kita akan memilih Islam. Karena di Islam tidak ada yang gratis. Semua itu dari usahanya sendiri, saudara. Contoh ini, saudara, contoh. Kalau kita ingin makan, kita harus bekerja biar bisa beli makan, saudara. Kalau kita ingin beli mobil, kita harus bekerja keras biar bisa beli mobil. Tidak mungkin gratis mobil datang sendiri, saudara. Betul kan? Begitu pula kita. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus berusaha beribadah kepada Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, saudara. Mari kita bersama-sama bertobat kepada Allah. Karena siksa neraka itu sangat dahsyat, saudara. Apalagi jembatan ini, saudara. Jembatan yang sangat mengerikan sekali. Sekali kita jatuh, di bawah ada neraka yang sangat panas. Dia ada tara panasnya, saudara. Inilah Islam, saudara. Inilah keistimewaan Islam, saudara. Tidak ada juru selamat, saudara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal ibadah kita, saudara. Amal ibadah kita sendiri, saudara. Karena kita sudah diperingatkan, kita sudah diberitahu supaya kita berhati-hati. Tapi jika kita lalai, maka nerakalah tempat kita, saudara. Semoga video kami bermanfaat untuk kita semua dan menjadi suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup.